Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد والحمد لله dengan taufik dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala maka di malam hari ini kita kembali bertemu melanjutkan kajian rutin kita mengkaji kitab Ad-Durrul Al-Bahiyah yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad Ibn Ali Ash-Shawkani rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah dengan kita mengkaji kitab ini poin demi poin, satu masalah berpindah ke masalah yang lain sebagaimana yang diuraikan disampaikan oleh kitab, tentunya memberikan pencerahan kepada kita dengan apa-apa yang mungkin belum kita ketahui dan memberikan penyegaran kepada kita dengan apa yang mungkin telah kita ketahui sebelumnya dan telah kita kaji sebelumnya di majelis-majelis dari para muallim al-khair dengan apa yang kita dengar kembali, apa yang kita dengar dan disebutkan kembali dari kitab yang baik ini. Teriring harapan kepada Allah, mudah-mudahan Dia Subhanahu wa taala mengekalkan nikmat-Nya yang Allah telah berikan kepada kita dan selalu membimbing kita kepada apa yang benar dan lurus dari amalan kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam kitab apa yang ditulis oleh beliau rahimahullahu ta'ala dan tentunya kemungkinan ada di antara antum yang memiliki wujud kitab, baik itu bentuk kitab ataupun bentuk PDF. Tentunya di sana didapatkan sejumlah halaman yang tidak sedikit. Namun karena kita belajar ilmu agama, mudah-mudahan kita diberikan kesabaran untuk mengkajinya mempelajarinya sampai kita kemudian bisa menyelesaikannya. Allahumma wafiq. Qala rahimahullahu ta'ala, berkata al-imam Asy-Syaukani rahimahullahu ta'ala, dan pada pertemuan kita terakhir kita masih dalam pembahasan qada'ul hajah, wa 'alaihi al-istijmar bi thalathati ahjarin tahirah. Ini terakhir yang kita baca, dan kita telah dapatkan sedikit dari keterangannya bahwa bagi orang yang buang hajat untuk bersuci dengan menggunakan batu berjumlah 3 batu yang suci. Berjumlah 3 batu yang suci, yang bersih, atau yang layak dijadikan pensuci. Telah kita dapatkan keterangannya bahwa asal daripada thaharah dengan memakai media air itu yang dipandang oleh sebahagian besar oleh para ulama. Walaupun tentunya apa saja yang dipakai oleh Rasulullah untuk bersuci menunjukkan bahwa itu boleh dipakai untuk bersuci, dan bahkan itu juga asal, karena kalau beliau menginginkan air, tentunya beliau cukup mengambil dan meminta untuk diambilkan air. Sebagaimana beliau meminta untuk diambilkan dalam istijmar, istinja yang menggunakan batu, beliau meminta diambilkan 3 batu. Sehingga mereka mengatakan yang dipakai oleh Rasulullah itu juga asal, artinya tidak disalahkan kalaupun tidak memakai air. Seperti contoh dalam keterangan di sini, bagi yang buang hajat, buang air besar, BAK, atau buang air kecil, buang air besar BAB atau BAK, buang air kecil, demikian biasa kita ringkas, kita singkat, atau dia buang air besar dengan biasa kita sebut dengan buang hajat, dan buang air kecil kita biasa langsung menyebutnya sebagai sebutan dia lagi kencing. Maka ketika Rasulullah menggunakan 3 batu, maka itu adalah asal. Itu adalah asal. Sehingga kalaupun misalnya tidak didapati, sehingga misalnya walaupun ada air, walaupun ada air, kemudian tetap digunakan batu, itu tidak menyalahi. itu tidak menyalahi. Jadi kalaupun ada air, tetapi kemudian seseorang memakai 3 batu untuk bersuci dari buang hajat, maka tidak disalahkan, karena Rasulullah pada waktu itu meminta untuk diambilkan batu. Kalau beliau ingin diambilkan air, beliau akan meminta untuk diambilkan air. Wallahu a'lam bisawab. Sebetulnya permasalahan ini permasalahan yang tidak perlu kita berdalam-dalam padanya, karena pada intinya asal. Tetapi tidak ada yang mengingkari penggunaan air dan penggunaan batu. Hanyalah khilaf mana yang asal. Sementara penulis telah menyebutkan yang asal dengan air. Dan tadi sudah disebutkan, ini bahkan pendapat jumhur. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga kalaupun misalnya menggunakan batu, dianggap benar karena Rasulullah menggunakan apa? Batu. Maka siapa yang buang hajat ataupun kencing ataupun buang air besar dengan istijmar menggunakan batu sebagai pensuci, talata ahjarin tahirah, dengan menggunakan 3 batu yang suci. Batu di sini tidak disebut batu apa, tetapi semua jenis batu. Semua jenis batu. Kemudian tentunya ini dibimbing sebagaimana pernah kita sebutkan atau kemarin dalam pertemuan kita sebutkan, yaitu hadis Salman sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ketika beliau ditanya, apakah nabimu qad 'allamakum kulla syai'in hatta al-khira'ah, apakah nabimu hatta al-khira'ah mengajarkan kepadamu segala sesuatunya sampai berkaitan dengan kotoran atau suatu yang kalian keluarkan dari hajat kalian? Maka kata beliau, ajal. Kata beliau, karena diajarkan oleh Rasulullah, beliau pun mengatakan ajal. Naam, diajarkan. Dan ini merupakan bimbingan kepada kita agar selalu berpegang dengan dalil. Karena berpegang dengan dalil menjadikan seorang di dalam menjalankan amalan atau ibadah dengan tenang dan nyaman. Dan berharap pahala karena ada yang membimbingnya dari dalil. Sehingga itu Salman ketika ditanya, beliau mengatakan, iya, kami diajarkan oleh Nabi dan ajaran Nabi itulah dalil. Kata beliau, laqad nahana an nastaqbil al-qibla li ra'itin aw baulin. Kita dilarang menghadap ke arah kiblat ketika buang air besar ataupun kencing. Dan ini sudah kita terangkan dalam penjelasan sebelumnya bahwa yang paling menenangkan dari pendapat yang ada yaitu kalau di dalam bangunan kita tidak berdosa menghadap ke kiblat ataupun membelakangi kiblat. Dalam bangunan itu adalah toilet atau kamar mandi. Kamar mandi tentunya untuk kencing, toilet mungkin untuk buang air besar. Tetapi apabila kita bisa menghadap kepada selain arah kiblat dan menghadap membelakangi kiblat, tentunya itu lebih utama kalau bisa. Adapun di luar bangunan, maka haram hukumnya. Dengan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga tadi kita dengarkan nahana, Nabi melarang kita untuk menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun kencing. Itu di luar bangunan. Ini pendapat yang dipakai oleh para ulama, maaf, penjamaan ini, pengumpulan riwayat seperti ini yang dipakai para ulama, dan ini yang lebih menenangkan, karena apabila dua riwayat saling berselisih, kata para ulama, jalan yang terbaik, selama ada jalan untuk menjamak, maka dilakukan jamak. Jalan yang paling baik, apabila bisa dilakukan jamak, pengumpulan riwayat, menempatkan sesuai dengan tempatnya, itu lebih utama daripada melakukan tarjih, menguatkan satu dari yang lainnya. Dan di sini bisa dilakukan jamak, yaitu kapan dilarang, kapan boleh. Maka sebaik-baik yang perlu dilakukan menurut para ulama yang berpegang dengan penjamaan ini, nilai yang paling baik, yaitu menjalankan dua-duanya, pembolehan karena didapati Nabi di dalam toilet di rumah Hafsah membelakangi kiblat, dan larangan beliau tentunya ditujukan kepada siapa yang melakukannya di luar bangunan. Kemudian kita kembali kepada keterangan Salman dari riwayat bahwa Nabi melarang kita untuk menghadap kiblat pada saat buang air besar ataupun buang air kecil. Aunas tanjia bil yamin, dan juga beliau melarang kita untuk beristinja dengan tangan kanan. Istinja itu membersihkan kenajisan yang keluar dari kubul, yaitu kemaluan, ataupun dubur, yaitu dubur kita. Dan istinja penyebutannya di sisi ulama itu diinginkan dengan penyebutan air. Al-istinja dengan air, al-istijmar dengan batu. Al-istinja dengan air, al-istijmar dengan menggunakan batu. Namun istinja pula digunakan dengan apa yang umum selain air. Sehingga kalau dikatakan dilarang istinja dengan tangan kanan, kita dilarang membersihkan kemaluan ataupun dubur kita, melakukan amalan mencebok, membersihkan, dilarang dengan tangan kanan. Demikian pula dilarang dengan istijmar. Dilarang dengan istijmar, yaitu menggunakan batu dengan tangan kanan. Tetapi dengan tangan kiri. Tetapi dengan tangan kiri. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian kata beliau, au annahu au nastandiya bi aqalli min thalathati ahjar, ataupun kita dilarang beristinja dengan menggunakan tiga batu. Sebagaimana tadi sudah disebutkan, istinja diinginkan dengannya dengan menggunakan apa? Air. Istijmar digunakan untuk menggunakan batu, tetapi secara umum istinja pula digunakan kepada yang lainnya selain dari air. Sehingga kalau disebutkan di sini dalam hadis riwayat Muslim ini, dilarang kita beristinja dengan tiga batu, maka menggunakan batu untuk bersuci. Atau au annastanjia biraji'in au bi'azmin. Atau kita dilarang beristinja dengan menggunakan roji', yaitu kotoran hewan kering, kotoran hewan kering, atau kotoran kering hewan, dan dilarang pula beristinja dengan tulang. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, karena ini yang diajarkan oleh Rasulullah, maka kita mengambil satu kesimpulan dari apa yang diinginkan penyebutannya di sini, bahwa ketika menggunakan batu, kita dilarang kurang dari tiga batu. Kurang dari tiga batu. Tetapi boleh lebih. Karena yang dilarang kurang dari tiga batu. Tetapi boleh lebih. Demikian dikatakan para ulama. Karena kalau kurang tidak mencukupi. Sehingga itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu kesempatan diambilkan kotoran hewan yang telah kering atau kotoran kering hewan, beliau lantas menyebutkan ini tidak bisa dipakai untuk bersuci. Sehingga beliau membuang dan beliau meminta untuk diambilkan satu batu lagi sebagai gantinya. Dengan amalan Rasulullah menunjukkan bahwa tidak boleh kurang dari berapa? Tiga batu. Selain beliau melarang dengan lisan, juga beliau melarang dengan bentuk perbuatan. Kalau seandainya cukup dengan kurang dari tiga batu, beliau membuang tai kering tersebut atau kotoran hewan tersebut yang telah kering, beliau cukupkan dengan dua batu, tetapi beliau minta dicarikan satu lagi, yaitu batu. Adapun kalau dianggap belum mencukupi tiga batu, maka boleh ditambah lebih daripada itu. Namun para ulama mengatakan yang disenangi dengan ganjil. Disenangi dengan ganjil. Tentunya kalau lebih dari tiga batu dengan empat tidak berdosa, karena tidak ada larangan. Tetapi disenangi kalau dengan ganjil, sehingga dari tiga ingin ditambah menjadi berapa? Lima. Hitungan ganjil. Wallahu a'lam bisawab. Demikianlah saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Tahirah, suci, tentunya karena yang najis tidak bisa untuk mensucikan. Demikian apa yang dia ternajisi juga tidak bisa untuk mensucikan. Sehingga yang mensucikan itu adalah yang suci. Karenanya dikatakan bi ahjarin tahiratin, dengan batu yang suci, yang bersih. Alhamdulillah batu kerikil yang berada di atas permukaan bumi tentunya asalnya adalah suci. Nanti tampak bahwa itu ternajisi, barulah dikatakan najis. Sehingga kita bisa memakai batu kerikil atau yang sejenisnya apa saja di permukaan bumi, barulah nanti tampak bahwa itu sudah ternajisi atau najis, baru kita katakan ini ternajisi atau dia bahkan najis. Misalnya, sehingga kita tidak perlu ragu mengambil apa? Batu untuk bersuci. Kita tidak perlu ragu mengambil batu untuk bersuci. Kita ambil 3 buah batu, kita pakai untuk bersuci. Kalau dianggap masih kurang, maka kita menambahkannya. Dan tentunya karena dipakai untuk bersuci, boleh kita menegakkan ibadah dengan bersuci dengan memakai media tersebut, batu. Adapun was-was yang muncul, kita tanggalkan, kita hilangkan. Karena Rasulullah manusia yang paling mulia pun memakai 3 batu. Dan itu cukup. Maka demikian pula kita. Jangan merasa dengan ini tidak membersihkan apa? Tidak membersihkan kenajisan. Sementara Rasulullah melihat itu bisa membersihkan apa? Suatu yang melekat dari najis, dari kubul ataupun dubur. Kubul yaitu di depan, dubur itu di belakang. Kubul itu kemaluan, dubur itu tentunya belakang kita. Atau bokong kita. Wallahu a'lam bisawab. Saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, mudah-mudahan kita mendapatkan taufik ilmu yang bermanfaat. Adapun didapatkan pendapat para ulama mengatakan tidak cukup dengan air saja, mesti ditambah dengan batu, atau tidak cukup dengan batu saja, mesti ditambah dengan air. Kalaupun telah ada yang berpandangan demikian, namun keterangan yang paling baik di sini adalah yang mengatakan bahwa agama ini tidak membebankan dan tidak memberat-beratkan. Agama ini tidak membebankan dan tidak memberat-beratkan. Seorang kalau sudah istinja dengan air, sudah cukup. Karena Rasulullah juga istinja dengan air, sudah cukup. Tidak menambah dengan apa? Batu. Demikian beliau beristinja dengan batu, sudah cukup. Tidak menambah dengan air. Karena dikhawatirkan berlebih-lebihan menggabung 2 media tersebut dalam bersuci. Sekali lagi tadi sudah disebutkan, kalaupun ada yang berpandangan, namun tentunya sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak mengatakan mereka tidak mengetahui, tetapi kita mengatakan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga cukup dengan 1 media pensuci, airkah? Ataupun kalau tidak menggunakan air, menggunakan apa? Batu yang suci. Demikian dalam hadis disebutkan tulang. Tadi kering hewan ataupun kotoran kering hewan ataupun tulang. Tulang juga tidak bisa dipakai untuk bersuci. Tentunya kalau sudah ada datang larangan Rasulullah, maka bagi kita untuk meninggalkannya, tidak memakainya untuk bersuci. Dalam sebuah keterangan, adapun tai kering dan tulang belulang itu adalah makanan saudara-saudara kalian dari bangsa jin. Maka kalaupun misalnya tidak ada keterangan tersebut, kalau tidak ada dan itu telah ada dari Rasulullah, misalnya kita dilarang saja, maka cukup bagi kita untuk mengikuti beliau, tidak menggunakan kotoran kering hewan dengan tulang sebagai bersuci. Kemudian disebutkan au ma yakubu maqamaha, bersuci dengan menggunakan apa yang bisa menggantikan, bisa menegakkan fungsi bersuci tersebut. Karena itu para ulama mereka melihat dalil dan membawa kepada bagaimana Islam ini memudahkan umat Islam atau manusia. Karena kalau sampai dalam satu keadaan tidak ada air, tidak ada batu, maka seorang tidak dapat bersuci tentunya. Dan kondisi ini bukan suatu yang mustahil. Kondisi seorang tidak mendapatkan air dan tidak mendapatkan batu, itu dalam banyak keadaan didapatkan manusia demikian, tidak mendapatkan alat bersuci, media bersuci, air ataupun batu. Maka dulu kita sudah sebutkan dan ini disebutkan kembali, bersuci dengan menggunakan selainnya yang bisa menjadi pengganti ataupun yang bisa menegakkan pensucian. Karenanya dimasukkan, selama itu suci tentunya, dimasukkan kayu, waraqah kertas, ataupun yang sejenisnya. Dari benda yang tentunya bisa untuk bersuci dan tidak ada larangannya. Tidak ada larangannya. Dan ini pendapat jumhur ahlul ilmi. Ketika tidak ada larangannya, maka hukum asalnya boleh. Yang ada larangannya itulah yang tidak boleh. Selama yang dipakai itu bisa untuk mensucikan. Walhamdulillah dengan keterangan ulama, dengan melihat dalil tadi, pencocokan dengan kondisi keadaan manusia tentunya, maka di zaman ini kita tertolong, kita dibantu, di mana bisa bersuci dengan menggunakan tisu, bisa bersuci dengan menggunakan media yang lain yang diinginkan sebagai media bersuci selama tidak ada larangannya. Kalau tidak didapatkan air, terlebih lagi demikian tidak didapatkan batu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, wa tundabul isti'adah inda syuru', Kata beliau rahimahullah, disunnahkan meminta perlindungan kepada Allah ketika hendak memulai atau ketika buang hajat. Hendak memulai atau ketika buang hajat. Dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika kita masuk toilet, kita ucapkan Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'i. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-khubuthi wal khaba'i. Wal khubuthi wal khaba'i disebutkan oleh ulama, diantaranya Imam Al-Khattabi, al-khubuthi itu jama'at al-khabith, al-khaba'is itu jam'ul khabitha. Kata beliau, al-khubuthi itu adalah jama'at al-khabith, sekelompok al-khabith, yaitu sekelompok jin jahat laki-laki. Wal khaba'is, demikian jin jahat perempuan. Dan diinginkan, kata beliau, yuridu dhikra anna syayatin wa inathahum. Disebutkan di sini tujuannya karena yang diinginkan khabith dan khaba'ith atau al-khubuthi wal-khaba'ith itu adalah syaitan dari kalangan laki-lakinya dan dari kalangan perempuannya. Sehingga al-khubuthi yang laki-lakinya, al-khaba'ith yang perempuannya. Kita berlindung darinya. Kita berlindung darinya. Perlindungan daripada jin atau setan ini tentunya Allah subhanahu wa ta'ala membimbing kita dengan lisan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Ada hikmah yang besar di sana. Ketika kita menyebutkan meminta perlindungan ini, tadi sudah disebutkan mereka adalah dari jin yang jahat. Mereka tinggal di toilet-toilet dan yang sejenisnya. Tentunya mereka siap mendatangkan kerusakan-kerusakannya. Karena itu disebutkan oleh para ulama pula betapa banyak contoh dari kerusakan yang didapatkan di dalam toilet yang berdampak pada manusia, sehingga manusianya pun melakukan apa yang dilakukan oleh syaitan tersebut. Wal-iyadzubillah. Kemudian dengan mengucap isti'adzah ini, kata para ulama, dia terlindungi dari pandangan jin atau syaitan. Karena ketika dia masuk toilet, dia membuka apanya? Pakaiannya. Dia membuka pakaiannya dan akan tampak auratnya. Sehingga ketika dia mengucapkan zikir ini, dia akan dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan tersebut tidak bisa melihat auratnya. Waliyadzubillah. Kalau mereka melihat aurat, bisa saja terjadi apa yang terjadi. Dan mereka adalah dari jin yang jahat, dari syaitan. Tentunya keinginan jahat bisa saja dia lakukan. Tetapi seorang membaca doa ini ketika dia belum masuk ke dalam toilet, di luar toilet, tentunya dengan mencocokkan apa yang telah kita dengarkan sebelumnya, dilarang berzikir, dibenci berzikir di dalam apa? Di dalam toilet. Sebagaimana Rasulullah, beliau disampaikan salam oleh seseorang, beliau tidak menjawabnya. Barulah kemudian setelah beliau bersuci, yang menunjukkan bahwa tidak lagi berada di toilet tersebut, beliau pun bertayamum dan beliau menjawab salam tersebut, sehingga membacanya di luar toilet. Kalau dia lupa, maka dia membacanya dengan kalbunya, membaca dengan hatinya, tidak mengucapkan dengan lisannya, sehingga dia terjaga. Kalau dia lupa, dia sudah masuk, lupa, dia membaca dengan apanya? Kalbunya, tidak dengan lisannya. Karena adhkar disebutkan dengan apa? Dengan lisan. Tapi kalau dia lupa, maka dia sebutkan dengan apanya? Dengan kalbunya. Sebagaimana kalau dia mandi janabah, dia mau mengucapkan basmalah, dan dia sudah ada di dalam toilet, dia sebutkan dengan apa? Dengan kalbunya. Bukan dia ucapkan dengan apa? Lisannya. Wallahu a'lam bissawab. Karena telah masuk waktu salatul isya, kita kumandangkan azan terlebih dahulu, baru kita sambung beberapa keterangan yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Thumma amma ba'd. Jadi doa dibaca sebelum masuk toilet, juga didukung dengan riwayat kana idza arada ay yadkhula, apabila seorang ingin masuk, jadi dia membacanya di luar toilet. Demikian ketika dia membaca doa atau zikir setelah buang hajat atau setelah masuk ke dalam toilet atau kamar mandi. Seperti contoh doa yang akan kita ambil nanti keterangannya di sini juga, ghufranaka. Maka dia ucapkan di luar toilet setelah dia menginjakkan kakinya yang kanan di luar toilet, atau mengeluarkan dirinya dari toilet atau dari kamar mandi, dia mengucapkan ghufranaka. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Kemudian kata beliau rahimahullah, wal istighfar wal hamdu ba'dal farah. Wal istighfar wal hamdu ba'dal farah, meminta ampun dan mengucapkan hamdalah, yaitu memuji kepada Allah setelah dia keluar dari toilet ataupun kamar mandi. Istighfar di sini diinginkan apa yang telah kita sebut tadi, dari kalimat seorang menyebutkan ghufranaka. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja minal ghaid qala ghufranaka. Apabila seorang keluar dari toilet, dia mengucapkan ghufranaka. Atau Nabi SAW apabila beliau keluar dari tempat buang hajat, beliau mengucapkan ghufranaka. Hadis ini diperselisihkan oleh para ulama sisi kekuatannya. Sebagian mereka mengatakan hadis ini lemah, namun sebagian yang lain menguatkannya, dan wallahu a'lam bishawab, yang menenangkan hadis ini kuat telah dikuatkan oleh al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala. Namun sebagaimana tadi telah disebutkan, sebagian ulama melemahkannya. Kemudian membaca alhamdulillah yang diinginkan dengannya adalah hadis Anas radhiyallahu taala anhu, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja min al-khala qala alhamdulillahi alladhi adhhaba 'anni al-adha. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha al-adha. Alhamdulillahilladzi adhhaba 'anni al-adha. Segala puji bagi Allah yang telah melenyapkan dariku gangguan dan kotoran. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i. Sebagaimana hadis yang awal, hadis ini diperselisihkan dari sisi kuat dan tidaknya oleh para ulama ahli hadis. Namun yang menenangkan, hadis ini teranggap lemah, sehingga kecondongan kepada mengucapkan dan membaca yang pertama. Namun sebagaimana telah disebutkan, sebagian ulama menganggap hadis ini kuat. Di antaranya adalah Al-Imam Syaukani sendiri yang beliau membawakan masalah dan mengisyaratkan kepada hadis tersebut di dalam kitab beliau ini. Tetapi Allahu taala a'lam bisawab, wal ilmu indallah, yang menenangkan hati qalbu, yang menenangkan hati saya secara pribadi, na'am, bahwa hadis tersebut lemah. Wallahu taala a'lam bisawab, sebagaimana dilemahkan oleh para ulama ahlul hadis. Kemudian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, tidak disebut oleh penulis di sini masuk dengan menggunakan kaki kiri dan keluar dengan menggunakan kaki kanan. Namun disebutkan di dalam kitab adat, disebutkan dengan bimbingan dalam kitab adat, dari adab-adab yang baik. Demikian ketika seorang masuk ke dalam toilet atau hammamat, toilet atau kamar mandi, yaitu menggunakan kaki kirinya ketika masuk, melangkahkan kaki kirinya ketika masuk ke toilet, dan ketika keluar menggunakan kaki kanannya. Ini kembali kepada melihat amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum. Dari amalan-amalan yang utama yang beliau kerjakan, beliau memulai dari yang kanan. Tetapi ketika beliau membersihkan apa yang kotor atau apa yang dinilai sebagai wujud taharah, membersihkan dari kenajisan dan yang lainnya, atau amalan yang berkaitan dengan istinja dan yang lainnya, beliau menggunakan tangan kiri atau menggunakan kiri. Karena seorang ingin masuk ke dalam toilet buang hajat, maka menggunakan kaki kiri. Ketika seorang selesai bersuci dan keluar dari toilet menggunakan kaki kanan, ini dari adat-adat tentunya yang diajarkan dalam Islam berkaitan dengan adat di toilet. Sebagaimana sudah disebutkan sebelumnya adab-adab yang lain. Sebagaimana telah disebutkan adab-adab yang lain. Adapun yang tersebar dari adab-adab yang tidak dibangun dengan dalil kitab dan sunnah, baik dengan dalil dan sunnah yang membimbing secara khusus ataupun dengan bimbingan secara umum, maka tentunya tidak bisa dijadikan sandaran dan pegangan di dalam beramal. Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala menyebutkan tentang Nabi Musa alaihi salatu wassalam ketika baju yang dipakai olehnya ketika mandi, beliau tanggalkan bajunya, lantas dibawa lari oleh batu sungai. Kemudian Nabi Musa pun mengejar dan memukul batu tersebut. Disebutkan oleh para ulama, Al-Imam Bukhari maksudnya menunjukkan bahwa ketika di toilet tidak apa-apa membuka pakaian atau dengan kata lain bertelanjang membuka pakaian. Adapun mungkin muncul dalam keterangan adab sebagian orang bahwa kita dilarang bertelanjang di kamar mandi, maka sebagaimana tadi sudah dikemukakan, kita berpegang dengan dalil. Karena itu kata para ulama, bolehnya membuka pakaian bertelanjang ketika di dalam toilet, di dalam tempat yang tertutup, di dalam tempat yang tertutup dan tidak dipandang oleh dapat dipandang oleh mata manusia. Kita telah melewati bagaimana Rasulullah jauh dari manusia ketika apa? Ketika buang hajat di tempat terbuka. Dan beliau kemudian nanti ketika hendak buang hajat merunduk baru beliau apa? Membuka tentunya sirwal ataupun kain yang beliau pakai untuk tentunya menutup aurat, qubul dan dubur. Nanti setelah mendekat baru dibuka. Ini tujuannya agar tidak terlihat dan tidak disaksikan oleh mata manusia. Tapi di dalam toilet, di dalam kamar mandi, tentunya tempat yang tertutup. Maka Allahu a'lam bishawab, boleh seorang bertelanjang. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan. Ini diantaranya. Dengan keterangan ini, kita telah mengambil keterangan adat, atau kita telah mengambil tentang bab qada al-hajah, Tiba kita pada pembahasan babur rabi', babul wudu. Bab yang keempat yaitu bab berwudu. Qala rahimahullah faraidul wudu. Bab kewajiban-kewajiban berwudu. Wudu yaitu seorang bagaimana berwudu. Al-wudu yaitu air wudu. Wudu bagaimana seorang berwudu. Wudu air wudu. Kemudian disebutkan faraid al-wudu sebagaimana juga sudah kita terangkan bahwa ibadah itu memiliki rukun, memiliki syarat, memiliki kewajiban dan memiliki mukammilat. Ibadah memiliki kewajiban atau memiliki rukun, memiliki syarat, memiliki kewajiban ataupun mukammilat, yaitu apa yang menyempurnakan ibadah tersebut dari amalan-amalan sunnah. Dari amalan-amalan sunnah tentunya amalan yang dibimbing oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian ketika dikatakan oleh penulis di sini faraidul wudu, maka dari wudu itu ada kewajiban-kewajibannya. Dan kewajiban bisa saja dia rukun, bisa saja dia syarat, dan bisa saja dia kewajiban bukan rukun bukan syarat. Kalau rukun berkaitan dengan bangunan ibadah, rukun berkaitan dengan bangunan ibadah. Kalau wudu misalnya rukunnya mencuci, membasuh wajah, kemudian tangan, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh mencuci kaki, tentunya dengan keterangannya nanti. Membasuh wajah, mencuci wajah ini rukun bangunan wudu. Adapun syarat yang juga itu diinginkan dengan kewajiban, maka berkaitan di luar bangunan ibadah. Apa yang bahkan menyempurnakan ibadah tersebut dari kewajiban-kewajiban. Dari kewajiban-kewajiban. Kemudian, ada yang dia wajib tapi tidak rukun dan tidak syarat. Seperti apa yang dikatakan dari pembahasan tentang wudu, berkumur-kumur, menghirup air dengan hidung dan menyemburkannya. Ulama berselisih pandang tentang wajib dan tidaknya. Ada yang mengatakan wajib karena dia bagian wajah dan wajah wajib dibasuh sebagai rukun. Ada yang mengatakan dia bukan dari bagian wajah, tetapi karena diperintahkan untuk, di sana ada perintah berkumur-kumur, di sana ada perintah untuk menyembur, maka asal perintah adalah wajib, sehingga hukumnya wajib tapi bukan rukun. Demikianlah mereka para ulama. Kemudian ada yang mengatakan sunnah, dari amalan sunnah yang dia itu bukan rukun bukan syarat. Kalaupun dia bagian dari kaifiyah, bagian dari kaifiyah berwudu, seperti diantaranya mencuci kedua telapak tangan, zahir, depan, atas, dan batinnya, depan dan batinnya, depan dan telapaknya. Di awal pertama kali kita berwudu, ini hukumnya sunnah. Ini hukumnya sunnah penyempurna. Sehingga ketika dikatakan di sini faraidul wudu, kewajiban-kewajiban wudu, maka apa yang diinginkan dengannya masuk dari, atau apa yang disebutkan yang masuk dari kewajiban berwudu. Wallahu a'lam bissawab. Qala rahimahullahu ta'ala, yajibu ala kulli mukallafin ayyusamma. Wajib bagi setiap orang yang telah mendapatkan beban hukum agama, beban pelaksanaan syariat, kulli mukallaf ayyusamma, untuk menyebut nama Allah ketika berwudu. Kalimat wajib nampak dari penulis rahimahullahu ta'ala bahwa ini adalah suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan, suatu yang tidak boleh ditinggalkan, mesti dan harus dikerjakan. Dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la wudu'a liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebut nama Allah. Demikian disebutkan dalam riwayat hadis. Tidak ada wudu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah. Sepenuhnya hadis menyebutkan la salata liman la wudu alahu wa la wudu liman lam yadhkur ismallah. Tidak ada solat bagi orang yang tidak berwudu, tidak ada wudunya, dan tidak ada wudu bagi yang tidak menyebutkan nama Allah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam sunannya. Namun hadis tadi terjadi perselisihan di sisi para ulama. Sebagian ulama menguatkannya, dan kalau hukumnya kuat, maka hukumnya wajib. Kalau hukum hadis ini kuat, maka hukum membaca basmalah, bismillah, sebelum berwudu, hukumnya apa? Wajib. Tentunya karena hukumnya wajib, berdosa bagi yang tidak mengucapkannya. Kalau menganggap riwayat ini kuat, namun sebagian yang lain menganggap hadis atau riwayat ini lemah karena didapatkan tentunya dalam sanadnya rawi yang lemah. Kemudian telah datang keterangan dari sebagian ulama yang dalam pengetahuannya dalam bidang hadis. Seperti diantaranya Imam Ahmad. Beliau mengatakan, la a'lamu fi hadzal bab haditsan lahu isnadun jayyid. Saya tidak mengetahui dalam masalah mengucapkan basmalah sebelum berwudu ini, saya tidak mengetahui ada hadis yang memiliki sanad yang bisa dijadikan pegangan. Imam Ahmad menafikan, menolak semua riwayat. Dan tentunya bukan perkataan yang keluar dari pendapat beliau, tetapi keluar dengan penelitian dan telaah yang mendalam terhadap masalah. Terlebih lagi beliau adalah imam yang besar, Imam Ilalul Hadith. Demikian disebutkan oleh ulama. Maka mewakili ulama yang lain, bahwa hadis ini tidak ada, dalam masalah ini tidak ada hadis yang kuat. Dalam riwayat yang lain dari beliau, laisa fihi haditsun yatsbut, tidak didapatkan dalam masalah mengucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim sebelum berwudu, satu hadis pun yang kokoh. Sehingga membaca basmalah kalau hadisnya ini dipandang tidak kuat, hukumnya bukan wajib. Hukumnya bukan wajib karena hadisnya tidak kuat. Berkata Imam Al-Allamatu Al-Faqih Samahatu Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam satu fatwa beliau berkaitan dengan masalah ini, beliau mengatakan berpegang dengan pendapat Imam Ahmad tadi. Namun kalaupun dikatakan tidak ada hadis yang kuat, tetapi melihat amalan ibadah memulai dengan basmalah adalah perkara yang dianggap baik, atau sebagaimana perkataan beliau, paling rendah hukum mengucapkan basmalah pada saat berwudu, paling rendahnya hukumnya sunnah, dikarenakan hadis yang ada tidak ada yang kuat yang menunjukkan kewajibannya. Wallahu a'lam bishawab. Sehingga membaca basmalah hukumnya, kalaupun dianggap hadis lemah, paling kuatnya sebagaimana kata beliau, hukumnya sunnah. Tetapi telah ada yang berpandangan bahwa sunnah pun tidak, karena hadisnya lemah. Artinya sunnah pengkhususan membaca, sehingga apa yang disebutkan bahwa wajib perlu mendatangkan kekuatan riwayat, ini tentunya yang lebih nyaman untuk kita jalankan. Bahwa hukum wajib, membacanya dengan hukum wajib, tidak didapatkan dalil yang pasti dan kuat dalam masalah ini. Kalaupun mau dibaca silahkan, tetapi ketika tidak dibaca tidak berdosa. Tapi yang mengatakan wajib harus dibaca, idza dzakara, ketika dia mengingat. Karena kalau dia lupa tidak ada dosa baginya, karena Allah memaafkan, mengangkat pena bagi orang-orang yang lupa. Demikian saudaraku sekalian yang kami cintai dan kami muliakan, dalam keterangan-keterangan yang sedikit dan ringkas ini, saya mohon maaf kalau di sana ada hal-hal yang belum tersampaikan dengan sedikitnya pengetahuan kami, dan mudah-mudahan memberikan tambahan kepada kita semua. Wassallallahu wasallama ala nabina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.